Sampai kapan lagi beta mesti nanti sekembali? Ale sulama pergi tinggal beta sendiri di sini. Sampai oras ini beta masih yakin sepasti kembali. Meski tetap saja simpul ada kabar lain. Di mana sih nona sayang? Apa betul yang dong? Apa batu